gelisah. Walau jangan gelap di depan mata, malaikat kecilku, tetaplah engkau terus menari. Lukis dunia dan basuh luka dengan ceria. Kecilku, tetaplah engkau terus.